chico tiri la ma. Lagu ini akan mau kita loncat-loncat, oke? Okay? Saya perkenalkan Eka Dali. Oke. Okay. Show. Show. Show. Show. Show. Oke. Okay. Loncat-loncat semuanya. Kayak gini, oke? Okay? Rame-rame, oke? Okay?